bangun pagi ini. Yang terlintas hanya wajahmu, masih jelas di benakku, kata perpisahan yang kuucapkan. Kupikir semuanya emosi, bukanlah rasaku yang sebenarnya. Ternyata aku tak bisa melupakanmu. Satu alasan untuk berani sudahi akhiri hari-hariku bersamamu. Hal terindah yang ku kagumi, ku pikir semua hanya emosi. Aku yang sebenarnya ternyata aku tak bisa melupakanmu semudah yang kupikirkan. Bagiku ini suatu pertanda untukku bahwa aku benar-benar sayang, ku benar-benar cinta. Tak bisa lupakan.